تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمكم الله Alhamdulillah Jalla wa'ala bi taysirihi wa suhurihi Jalla wa'ala alayna wa alal nas di malam yang diberkahi ini insyaAllah yang kita mohon dari kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya dimudahkan untuk kita duduk majlis di mahal kita ini yang tentunya tiada lain sebagai pengganti ta'lim rutin kita di Thaif Al-Mansurah ini karena ada sesuatu Thaif yang mungkin kita rencanakan untuk malam ini khusus kita adakan di sini. Baik. Wa insyaallah dalam kesempatan ini kita tidak melanjutkan kajian rutin kita, pembahasan kitab kita. InsyaAllah kita isi dengan materi yang lain yang semoga hal itu sebagai tadzkir li wa antum, peringatan bagi saya pribadi dan juga antum semuanya. Sebagaimana yang antum ketahui bahwasanya min asyaratis sa'ah, termasuk dari ciri kiamat, tegaknya hari kiamat, yaitu raf'ul ilmi wa intisharul jahri, akan diangkatnya ilmu oleh Allah Azza wa Jal dan menyebarnya kebodohan di muka bumi ini, sehingga diwafatkannya para ulama, para ulul ilm, dan tersisanya orang-orang yang mereka tidak faham tentang ilmu agama Allah Azza wa Jal, sehingga mereka su'ilu waftau bighiri ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, diminta fatwa, dan mereka menjawab berfatwa dengan tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan yang lainnya. Maka dalam kesempatan yang mulia ini akan kita bahas suatu arahan nasihat yang ditulis oleh salah satu ikhwah Aljazair dari ucapan-ucapan Syekh Rabi Allah Ta'ala yang berjudul tentang usul wa mumayyizat ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dan keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan ahli sunnah wal jamaah. Maka di antara sekian keutamaan ahli sunnah wal jamaah disebutkan oleh Syekh hafidhahullah ta'ala, yaitu syiddatu ihtimamihim wa inayatihim bisunnati. Wa hifdhihim wa riayatihim laha. Termasuk dari keutamaan ahli sunnati wal jamaah, yaitu sangat-sangat perhatiannya mereka dan pedulinya mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai orang-orang yang sangat peduli, sangat perhatian terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka lah orang-orang yang sangat menjaga, menghafal terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka disebut sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Dikarenakan perhatian yang luar biasa dari mereka, curahan yang sangat luar biasa dari mereka terhadap Sunnah Nabawiyah, sehingga mereka berupaya untuk menjaganya dan berupaya untuk menghafalnya serta mengamalkannya. Maka itulah sebagai keutamaan mereka, min sa'iril firaqid dhalah, dari seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang yang lainnya. Min mumayyizati ahli sunnati wal jamaah as-salafiyyin allati imtazu biha an ghairihim min ahli al-ahwa'i wal bid'i, termasuk dari keistimewaan, keutamaan ahli sunnah wal jamaah salafiyyin yang dengannya mereka terbedakan dari yang lainnya, dari kelompok-kelompok ahli al-ahwa'i wal bid'ah, para pengikor hawa nafsu dan para pengikor kebid'ahan, yaitu ihtimamuhum bi sunnatin nabawiyyah, perhatian dan pencurahan yang sangat luar biasa dari mereka terhadap sunnah nabawiyyah. Ahifdhuhum laha wa shiddatu 'inayatihim biha, serta upaya mereka untuk menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat-sangat perhatiannya mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka, inilah ahli sunnah, inilah salafiyin. Tanya, bukan hanya sekedar ucapan atau slogan atau pengakuan ketika mereka menisbatkan diri ke mereka kepada sunnah, yaitu dengan memperhatikannya, dengan menjaganya, menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Wa fi dhalika yaqulu al-allamah al-muhaddith Rabi' al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh al-Allamah al-Muhaddith Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala al-Madkhali, kata beliau, alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina rasulan min anfusina yatlu alaina ayatillahi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmata. Segala puji tentunya milik Allah Azza wa Jal, hak Allah SWT yang telah mengutus kepada kita Rasulnya dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia. Walladhi ba'asa Rasulahu bilhuda wa dinil haqi, yang membawa petunjuk dan agama yang hak. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin walladhi ba'atha bil ummiyin rasulan. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai man 'azim, anugerah yang besar yang Allah SWT anugerahkan kepada kaum mukminin, yang dengannya Rasulullah alaihissalatu wassalam diutus dari jenis kita sendiri, dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lain, dengan membacakan ayat-ayat Allah SWT, mengajarkan hikmah dan juga membersihkan kita dari berbagai macam aturan, kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, jahiliyah dan yang lainnya. Maka ini suatu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fiikum rasula, sebagaimana telah diutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad alaihi salatu wasalam. Tayyib. Yang dengannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang belum kita ketahui. Wal hikmatu hiya sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah. Dan hikmah yang dimaukan dalam ayat Allah SWT ketika menyebutkan yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umatnya yaitu al-kitab wal hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki, barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguh dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka al-hikmatu hiya sunnatun nabawiyyatul mutahhara, yaitu sunnah nabi yang suci. Wa syarrafa hadha ar-rasulul 'azhim bi an usnida ilayhi bayanu hadha al-Qur'an al-Karim, sehingga mulianya rasul ini yaitu ar-rasul alaihi salatu wasalam dengan disandarkan kepada beliau alaihi salatu wasalam penjelasan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ditafsirkan di antaranya melalui rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dengan pekerjaan beliau, dengan takrir beliau alaihi salatu wasalam. Alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Yang kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada celah kebatilan dari berbagai macam sisi pun, tidak dari depan, tidak dari belakang, tidak dari samping kanan, dari samping kiri. Al-Qur'an munazzalun min indillah. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah jalla wa ala. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadzal Qur'ani bayanan syafian bi aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengemban dalam menjelaskan Al-Qur'an, dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan penjelasan yang syafian, yang sungguh sangat memuaskan, memberikan kecukupan kepada kita dalam memahami Al-Qur'anul Karim melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi, baik itu dengan ucapan-ucapannya, wa af'alihi, atau dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an, ya, ataupun dengan takriri apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Itu semua bayanan lil Qur'an, penjelas terhadap Al-Qur'anul Karim. Yufassiru mujmalati hadzal Qur'anil 'adzim, sehingga melalui Rasul alaihi wasallam inilah menjelaskan, memperinci perkara-perkara yang global di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika kita dihadapkan terhadap perkara-perkara yang global dalam Al-Qur'anul Karim, maka akan datang rinciannya dalam hadis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mujmal. Kita tidak tahu jenis ibadah itu apa saja, bagaimana prakteknya, bagaimana caranya, bagaimana kadarnya, bagaimana waktunya, di mana pelaksanaannya. Maka ini merupakan ayat-ayat yang mujmal, yang global. Rinciannya diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempatnya, caranya, takarannya, ya, jumlahnya, jenisnya, waktunya. Rinciannya datang melalui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Demikian pula zakat. Ya. Salat atau salat dan zakat itu pun global. Bagaimana rinciannya? Datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu mujmalati hadzal Qur'anil 'adzim. Demikian pula wa yukhassisu umumatihi. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan perkara-perkara yang umum dengan dikhususkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya. Tanya. Ketika kita menjumpai, dihadapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an perkara-perkara yang umum, maka datang takhsis pengkhususannya melalui Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, baik itu ucapan-ucapannya atau perbuatan-perbuatannya ataupun takrirnya. Wa yuqayyidu mutlaqatihi, demikian pula membatasi perkara-perkara yang umum, yang luas. Ketika kita menjumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an hal itu umum, luas hukumnya, maka akan kita dapati muqayyad ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya melalui lisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ta'ahadallahu bihifdhi hadzal dzikril hakim al-Qur'anil 'adzim, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dalam menjaga peringatan yang mulia ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Wallahu azza wa jal la yukhlifu wa'dahu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelisih janjinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, peringatan Al-Qur'anul Karim, ya, karena sebagai peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami pula kata Allah azza wa jalla yang akan menjaganya. Maka Allah SWT tidak menyelisihi ucapannya ini, firmannya ini. Wa man asdaqu minallahi qila, ya, sehingga apakah ada di sana yang lebih benar ucapannya dari Allah SWT? Tentunya Allah SWT sebagai asdaqul qailin, ya, yang paling benar ucapannya. Wa min jumlati hadha dzikri, maka yang termasuk al-dzikr, ya, al-dzikr yang disebutkan dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun wa huwal wahyu, maka al-dzikru di sini, ya, Allah berjanji menjamin kemurnian keutuhannya, dan Allah sendiri akan menjaganya, kemurnian serta keutuhan al-dzikr tersebut, yaitu wahyu. Yang wahyu ini termasuk pula hadhihi sunnah, yaitu sunnah. Termasuk wahyu yaitu sunnah al-mutahharah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa hadhihi al-hikmatu ala wa hiya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang termuat dalam ayat yang kita baca tadi di atas itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian bahwasanya al-hikmatu dan sunnah termasuk al-dzikr, ya, yang disebutkan oleh Allah SWT inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Fala yatimu hadzal hifdhu alladhi wa'adahu Allah bihi illa bihifdhi sunnatil mutahharati, sehingga tidak akan sempurna penjagaan terhadap apa yang dijamin oleh Allah SWT, dijanjikan oleh Allah SWT, melainkan dengan menghafal sunnah pula. Tidak akan sempurna penjagaan terhadap adzikr yang telah Allah janjikan kemurnian dan keutuhannya jikalau masing-masing kita hanya menghafal dan menjaga Al-Quran saja tanpa kita menjaga dan menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la wa hiya min jumlati dzikri, sehingga bagaimana tidak, dikarenakan sunnah al-mutahhara, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari rangkaian adz-dzikr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi wa'ada Allah bihifdzihi, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga keutuhan dan kemurniannya. Sehingga fa harisu barakallahu fikum, yang di samping kita berupaya untuk menjaga, memberikan andil dalam menjaga keutuhan Al-Qur'an, kemurnian Al-Qur'an, dengan kita menjaganya, menghafalnya, ya, atau melalui anak-anak kita, ya, kita utus, kita emban anak-anak kita untuk ikut andil sebagai wali-wali Allah Azza wa Jal dalam menjaga kemurnian Al-Quran, keutuhan Al-Quran, untuk mereka menjadi huffadz Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran, para pembela Al-Quran, para penjaga Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Demikian pula kita sempatkan, demikian pula putra-putra kita, putri-putri kita, untuk hifdz sunnah, menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zikr tidak sempurna melainkan mencakup dua, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Fa hayya Allahu hadhihi al-ummata allati hiya khairu ummatin ukhrijat lin-nas, sehingga dalam rangka menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Qur'an yang Allah janjikan penjagaannya, keutuhannya, Allah persiapkan umat ini sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas, kalianlah sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, khiyaran adla, sebagai umat pilihan. Wasat kata sa'di rahimahullah taala adalah khiyaran adlan, umat yang pilihan, yang pertengahan. Allah persiapkan dalam rangka penjagaan Al-Qur'an ini, umat yang mulia ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun sekali-kali bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan kita. Tidak. Ya. Innama hiya a'malakum. Oh, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu semua adalah amalan-amalan kalian yang Allah akan berikan kepada kalian. Baik. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Sehingga barang siapa yang mendapati kebaikan dari amalan-amalannya, fahmadillah, pujilah Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang mendapati kejelekan dari amalannya, dari perbuatannya, janganlah dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan dia berkeluh kesah kepada orang lain, menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah dirinya sendiri ketika dia dapati amalan-amalannya ini jelek. Sehingga sekali-kali Allah SWT tidak butuh dengan kita. Tanya. Sehingga jangan sampai kitalah yang bisa menjaga Al-Quran, kitalah yang bisa menjaga sunnah. Tidak. Tanya. Allah persiapkan umat yang terbaik ini. Wa ala ra'sihim, dengan pendahulu mereka sahabat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang terdepan, orang yang pertama dalam menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tabi'una lahum bi ihsan, kemudian diikuti oleh generasi-generasi yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelah mereka yang berjalan di atas prinsip-prinsip mereka, ya, manhaj mereka dalam menjaga keutuhan agama ini. Fahafidhu fi sudurihim alfadha sunnati wa ma'aniyaha, sehingga mereka hafal dalam dada-dada mereka lafaz-lafaz sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah, kalau Quran bukan pembahasannya, ya. Quran bukan pembahasannya karena mereka sudah hafal Al-Qur'an. Baik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, sebagai orang-orang yang memang mempersaksikan tentang turunnya wahyu. Ya, sehingga Al-Qur'an dihafal oleh mereka. Setelah itu, mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz-lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digolongkan oleh para ulama al-mukthiruna fi riwayatil athar, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, fulan, fulan, wa fulan. Tanya. Ala ra'sihim Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, penggede mereka, ya, tokoh mereka dari para hufaz hadis, penghafal hadis, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagai dzurwatul hifdzi, puncaknya penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat yang lain, diikuti oleh generasi berikutnya tabi'in, diikuti oleh generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, diikuti oleh generasi berikutnya sampai di sekarang ini, sampai zamannya Al-Imam Bukhari. Disebutkan pula seperti apa yang disebutkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai Jabalul Hifdzi. Jabalul Hifdzi, ya, puncak gunung hafalan dalam menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita ketahui bagaimana para imam, ya, dalam mereka menjaga sunnah al-mutahharah, dalam rangka menjaga az-zikr yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan. Ya, bahkan ma'ruf mungkin didengar dari Imam Ahmad. Ya, 1 juta hadis dihafal. Ma'ruf dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, berapa ribu hadis yang beliau riwayatkan berapa ribu hadis pula yang beliau tidak meriwayatkannya kepada manusia, ya, dari hadis-hadis fitan dan yang lainnya, menunjukkan luar biasa mereka dalam menjaga sunnah al-mutahharah. Pertanyaannya kita, ya, kita berikan tanda tanya kita, ya, berapa segelintir hadis Rasulullah SAW yang kita menjaganya. Tanya. Dan kita berupaya untuk menetapkannya dalam dada-dada kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wasta'anu bihifdzil hadith bi'amalihi. Aku bantu diriku dalam menghafal hadis dengan mengamalkannya. Salah satu cara untuk kita bisa menghafal hadis Rasulullah SAW yaitu dengan mengamalkannya, dengan mempraktekannya. Ya, itu kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga terngiang hadis-hadis Rasulullah SAW ketika beliau mengamalkannya, ya, dalam ibadah beliau. Itu kita, ya, sehingga sering-sering untuk kita membaca, mengulang kembali semangat para imam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelahnya dalam menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadanu biha aqidatan wa amalan, dan mereka jadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat sebagai aqidah dan amalan mereka. La yufarriquna bainaha wa bainal Qur'an, tidak ada sedikit pun di kalangan para sahabat membedakan antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Al-Quran saya ambil, saya amalkan, sunnah nanti. Tidak ada. Semua mereka praktekan, semua mereka ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul diambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dijauhi. Diperintahkan untuk kita mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. La fi aqidatin wa la fi ahkamin wa amalin. Tidak itu dalam bidang akidah. Kalau dari Al-Quran baru kita jadikan sebagai akidah, kalau bukan dari Al-Quran maka tidak umpamanya. Demikian pula dalam bidang hukum, kalau dari Al-Quran mungkin diterapkan, dipraktekan, tetapi kalau dari hadis tidak. Demikian pula dalam muamalah, itu semua hanya, ya, Quraniyun, ingkaru sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW yang mereka hanya mengambil Al-Quran dan itu pun menurut versi mereka, menurut pendapat mereka, pemikiran mereka ketika mereka mengambil Al-Qur'anul Karim. Wa tarahum man saru ala nahjihim min ahli hadith, sehingga diikuti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ini oleh orang-orang yang mengikuti jejak mereka dari kalangan ahli hadith wa sunnah. Diikuti jejak mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mereka bersemangat untuk mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafalnya, menjaganya dari kalangan ahlul hadith wa sunnah. Fa'akabbu ala hifziha, sehingga mereka terus continue, terus menerus, ya, sungguh-sungguh dalam menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqiha min ulama'iha wa huffaha, ya, sehingga mereka pelajari hal itu dari ulama-ulamanya dan dari para penghafal Al-Qur'an. Baik, saya cukupkan. Dan saya dulu.